إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita insyaallah kembali kepada halaman 189 dalam talik. Perhatikan, berkata Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, sahibu talik, pemilik catatan kaki. Perhatikan, qala hafizallahu ta'ala farriwayatu muhtamilatun li'an takuna Aisyatu qalat afala tanassarta aw qalat afala stakhrajtahu thumma law sahha anna as-sawaba huwa afala tanassarta fahadil lafzatu muhtamilatun lima'anin iddatin. Riwayat dari Aisyah, riwayat yang muhtamilah. Makna muhtamilah mengandung atau memiliki beberapa makna. Beberapa makna tadi yang bisa mungkin dikatakan ada sedikit pembenturan atau berbenturan atau tanakut. Lian takuna Aisyah qalat, bisa jadi Aisyah bilang qalat afala tanassarta, atau bisa juga Aisyah bilang afala stakhrajtahu. Atau halla tanassarta, tidakkah engkau wahai Rasul, karena engkau telah tersihir, tidakkah engkau menggunakan nusra? Dan kalimat nusra ini juga ada ihtimal maknanya adalah ikhraj, mengeluarkan atau mendohirkan atau menampakkan. Atau nusra yang artinya apa? Datang ke tukang sihir supaya tukang sihir tadi mengeluarkan sihir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Perhatikan baik-baik, jangan lenga-lengo. Atau afala istakhrajtahu, kenapa engkau tidak mengeluarkan saja sihir tersebut? Demikian Aisyah bilang kepada Nabi. Kemudian seandainya yang benar, semua law sahha, kalaulah yang benar itu adalah afala tanassarta, tidakkah engkau mendatangi tukang sihir untuk mengeluarkan sihir darimu? Kalau lafaz ini yang benar secara riwayat, ini bicara masalah riwayat. Riwayat itu yang roja afala tanassarta afala istakhrajtahu, itu namanya riwayat yang muhtamilah. Ini pembicaraan tentang masalah riwayat. Lafat riwayatnya itu afala tanassarta atau afala istakhrajtahu, ini yang mengandung ihtimal, mana kemungkinan. Kalaulah yang benar, yang zahir, yang kuat dari dua kalimat tadi itu maknanya afala tanassarta, yang itu yang kuat, bahwasanya Aisyah mengomong seperti itu, itu pun juga mengandung makna yang bermacam-macam makna. Kalimat tanassar itu kalimat yang mengandung beberapa makna. Al-awwal an-nusratus syaitaniyah. Kandungan makna yang pertama dari kalimat tanassar ini adalah nusratus syaitaniyah. Artinya menggunakan amalan syaitan supaya sihir yang ada pada beliau bisa keluar. Makna yang kedua dari kalimat tanassar, nusra syar'iyah, menggunakan ruqyah-ruqyah syar'i untuk mengeluarkan sihir yang ada dalam badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih. Fadil. Kedua, atsalis, kemungkinan makna yang ketiga, min nasri syai'i bi makna idharuhu wa ibrazuhu. Dari kalimat nasru syai', sesuatu dinasarkan, yakni dinampakkan dan diibroskan, sama saja. Idhar, ibros, maknanya sama. Abroza, yubrizu, adhara, yudhiru, satu makna. Menampakkan, didohirkan, sebarkan. Walaysa fil hadisi mayurajjihul ihtimal al-awwal. Dalam hadis yang datang dari Aisyah, yang Aisyah bilang kepada Nabi, tidakkah engkau pergi ke tukang sihir, atau itu yang dimaksud, ini enggak ada dalil yang menguatkannya. Tidak ada dalil yang menguatkan tawarannya Aisyah tadi itu supaya Nabi pergi ke tukang sihir, itu enggak ada dalil yang menguatkannya. Karena enggak ada dalil yang menguatkannya, maka sekarang menurut di sisi kita ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan yang mungkin bisa dijadikan pegangan. Yang tadi kan ada tiga. Yang pertama sudah lemah. Yang dua inilah yang mungkin dijadikan pegangan. Ihtimalun fi riwayah wa ihtimalun fi fikiha. Apa makna ihtimal fi riwayah maksudnya? Pak Aris? Ihtimal fi riwayah itu bisa bimakna istakhrajtahu yang sahih atau tanassarta. Mafhum. Maksudnya ihtimal fi riwayah itu bisa yang benar itu yang kuat tadi di antara dua riwayat tadi adalah afala tanassarta atau afala istakhrajtahu. Ini satu di antara dua ini yang namanya ihtimal fi riwayah. Bisa yang kuat dalam riwayat ini adalah kalimatnya Aisyah afala tanassarta. Bisa yang kuat juga adalah afala istakhrajtahu. Itu namanya ihtimal fi riwayah. Ihtimal dalam fikihnya yaitu apa? Makna nusra. Makna nusra itu bisa nusra syaitoniyah, bisa nusra syar'iyah, bisa nusra maknanya menampakkan. Tiga makna. Yang satu sudah lemah, tinggal dua, syar'iyah ataupun menampakkan. Nah, mendohirkan, dan besertaan dengan adanya ihtimal ini riwayah dan makna nusra fikihnya. Riwayah berarti apa? Secara riwayat Aisyah ngomong apa yang benar, secara fikihnya apa makna nusra, itu namanya ihtimal fi fikiha. Nah, dengan adanya ihtimal ini, dua ihtimal yang bisa dikatakan kuat, gugurlah istidlal dengan lafadz ini. Kenapa? Karena ada ihtimal yang sama-sama kuat. Itu yang diinginkan. Jadi ihtimalun fi riwayah wa ihtimalun fi fikhiha. Mana ihtimal fi riwayah apa tadi? Yang kuat adalah tanasarta atau istakhrajtahu. Fi fikhiha nusra makna nusra syaitoniyah atau nusra syar'iyah atau nusra makna idhar dan ibroz. Nah, dengan adanya ihtimal yang sama-sama kuat ini, dua ihtimal itu yang dikatakan gugurlah, beristidlal di sini, gugur dengan ini untuk dorongan dan anjuran oleh terhadap orang yang kena sihir pergi ke tukang sihir, enggak bisa dipakai. Mohon di sini. Jadi hadis ini enggak bisa dipakai untuk menguatkan pendapatnya orang yang membolehkan pergi ke tukang sihir untuk supaya tukang sihir mengeluarkan sihir dari orang yang tersihir. Mafhum di sini. Apalagi Rasulullah telah bilang apa? Ya min amali syaitan. Nusra yang pergi ke tukang sihir adalah dari amalannya syaitan. Jelas gamblang, tidak bisa dipakai. Mafhum? Tayyib. Ini yang insyaallah akan tanya tadi saya niatkan untuk diulangi kembali supaya bisa dipahami dengan pemahaman yang pas dan benar dan bisa dicerna, dan maksud dari apa yang dikatakan kita paham, jangan sampai salah paham. Itu maknanya apa? Wa malihtimali yaskutu al istidlalu, bersamaan adanya makna yang kemungkinan tadi gugurlah apa? Gugurlah apa? Istidlal dengan ucapan afalatan nasarta tadi, secara fikih dan secara riwayat gugur dari sisi apa? Gugur dari orang yang punya pendapat bolehnya ke tukang sihir untuk mengeluarkan sihir dari orang yang tersihir. Taib. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh bin Baz ditanya, Su'ila bin Baz rahimahullah ta'ala, tadi dalam halaman 189 juga, kila lahu hal ma'harut wa ma'harut malakani au basaroni. Harut wa ma'harut, apakah keduanya ini malaikat ataukah keduanya ini manusia? Demikian isi pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dengan isi pertanyaan, narju bayanal qawli rajih min aqwalil ulama fi dzalik. Kata yang bertanya, kami mengharap penjelasan perkataan yang kuat dari perkataan-perkataannya para ulama dalam hal ini. Apa itu malakan au basaroni? Malakan berarti dua, malaikat, basaron berarti dua, manusia. Fa'ajaba, maka beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjawab, ikhtalafal ulama'u fi hadha. Dalam perkara yang terkait dalam masalah Harut dan Marut, apakah keduanya ini malaikat atau keduanya ini manusia, ulama berselisih dalam perkara ini. Wal azhar, apa mana al azhar yang lebih zahir? Azhar isim tafdil, dari kata zahir nampak. Azhar yang nampak, yang lebih nampak, yang lebih zahir, dua malaikatkah ataukah dua manusia? Jawaban beliau, yang lebih nampak anahuma malakani, yang lebih nampak adalah, yang lebih benar, lebih rajih, Harut wa Marut adalah dua malaikat. Nazala, keduanya turun, ibtilaan wa imtihanan, turun sebagai ujian untuk manusia. Kama qala Allahu jalla wa ala, wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Kalimat ini yang diinginkan oleh beliau Syekh bin Baz, maknanya adalah ujian. Dua malaikat Harut dan Marut adalah sebagai ujian bagi manusia. Waqala ba'du alil ilm innahuma malakani min bani Adam ubtuliyan nasu bihima. Dan berkata sebagian alul ilm bahwasanya Harut wa Marut keduanya adalah malaikat tapi dari bani Adam. Manusia diuji dengan keduanya. Wal qaul awal wal azhar, keduanya adalah malaikatnya yang lebih zahir. Wal qira'atu ala hadza, kalau keduanya ini adalah malaikat, bacaannya apa? Bi fathil lam. Lamnya di fathah malakun. Kalau manusia berarti malikun. Malik raja, malakun malaikat. Kalau pakai fathah lam malaikat, kalau pakai kasrah lam raja, malikun, malakun. Rizki, bangun, ngantuk, berarti kan. Taib. Dinukil dari kalamnya Syekh bin Baz dalam Majmu'ul Fatawa. Fihri, Sahibu Ta'liq menukil dari kumpulan fatawanya Syekh bin Baz, jilid ke-8, halaman 115. Waqad ruwiya an Harut wa Marut ahaditsu wa atharun muta'addidatun fi khabarihima ma'az-Zuhra atau ma'az-Zahra. Dan ada riwayat dari Harut dan Marut beberapa hadis dan atsar yang banyak tentang khabar kedua makhluk ini, Harut dan Marut ini, kedua makhluk ma'az-Zahra atau apa Zahra itu, bintang yang di atas sana disebut Zahara. Az-Zuhra, bintang, nama bintang. Wala yasihu bil babi syai'un marfu'un, sedangkan dalam bab ini tidak ada sesuatu yang marfu'. Apa nama marfu'? Enggak ada yang sah dari Nabi sedikit pun dalam pembahasan berita tentang Harut dan Marut ini bersama Zahra atau bintang di langit sana itu yang namanya Zahra. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mujarad awal jilid pertama sabha mi'awa tis'awa salasin halaman 139. Wa aqrabu ma yakunu fi hadza annahu min riwayat Abdullah bin Umar an Ka' bin Al-Ahbar. Wa aqrabu ma yakunu fi hadza, yang paling dekat kaitannya dengan perkara ini keberadaannya adalah dari riwayatnya Abdullah bin Umar an Ka'ab, dari Ka'ab Al-Ahbar. La anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan kama qala Abdul Razzaq fi tafsirihi, sebagaimana perkataannya Abdul Razzaq dalam tafsir beliau. Anis Sauri an Musa bin Uqbah an Salimin, Salim putranya Abdullah bin Umar, Ani bin Umar. An Ka'b bin, dari Ka'ab, yang disebut dengan Ka'ab istilahnya apa? Ka'ab dikasih gelar apa? Ka'ab Al-Ahbar. Qala Dzukratil malaikatu, dzakartil malaikatu a'malu bani Adam. Malaikat-malaikat itu menyebutkan amalannya bani Adam, wa may yatuna minadzunub, dan apa yang dilakukan oleh bani Adam tentang dosa-dosa. Faqila lahu, maka dikatakan kepada mereka, ikhtaru minkum isnaini. Maka dikatakan kepada mereka, wahai bani Adam, pilihlah dari kalian dua orang. Fakhtaru Harut wa Marut, mereka memilih Harut dan Marut. Faqila lahum, maka dikatakan kepada dua makhluk ini, Harut dan Marut, ini ursalu ila bani Adam, ini ursilu ila bani Adam rusulan, walaysa baini wa bainakum rasulun. Sungguhnya aku mengutus kepada bani Adam beberapa utusan, dan tidak ada antara aku dan kalian seorang rasul. Inzila la tusyrika bi syai'an wa la tazniya wa la tasrabal khamra. Kamu berdua turunlah, tapi janganlah kalian berdua melakukan syirik denganku sedikit pun. Dan jangan kalian berdua berzina, dan janganlah kalian berdua minum khamr. Qala Ka'bun, berkata Ka'ab Al-Ahbar, yang diambil riwayatnya oleh Ibnu Umar, fa wallahi ma'am saya min yaumihima alladhi uhbita fihi hatta stakmalat jami'a manuhiya anhu. Kata Ka'ab, maka demi Allah, tidaklah kedua malaikat ini, Harut dan Marut, belum lagi masuk di waktu sore, di harinya itu, di hari kedua orang ini, yang pada hari itu keduanya diturunkan ke muka bumi, belum sempat sampai sore sudah keduanya menyempurnakan seluruh apa yang telah dilarang darinya, yaitu ya syirik, ya zina, ya minum khamr. Warawahu Ibnu Jarir min tariqaini an Abdur Razzaq bihi, juga Ibnu Jarir meriwayatkan dari dua jalan dari Abdur Razzaq, yakni dengan apa? Dengan sanad yang sama dan lafadznya tadi. Warawahu Ibnu Abi Hatim an Ahmad bin Isam an Muammal an Sufyan ats-Tsauri bihi. Warawahu Ibnu Jarir ayadun hadatsani al-Musanna hadatsana al-Ma'la wa Ibnu Asad hadatsana Abdul Aziz wa Abdul Aziz bin al-Mukhtar an Musa bin Uqbah hadatsani Salimun an Usami Abdullah yuhaddisu an Ka'ab bin al-Ahbar fadzakarahu. Fa hadha as-sahhu wa asbatu ila Abdullah bin Umar min al-isnadaini al-mutaqaddimaini. Wa Salim asbatu fi abihi min maulahu Nafi'in. Fadarul hadisu waradza ila nakli Ka'ab bin al-Ahbar an kutubi bani Israel intaha. Jadi ringkasnya, riwayat tentang Harut dan Marut tadi apa? riwayat Israiliyah. Riwayat Israiliyah yang sumbernya dari Ka'ab al-Ahbar yang terkenal dengan mengambil dari Bani Israel. Qala bin Bas rahimahullah ta'ala fi ta'liqi ala tafsir surat al-Baqarah li Ibn Katsirin. Berkata Syekh bin Bas dalam ta'liqnya beliau, dalam komentarnya beliau pada tafsirnya surat al-Baqarah, tafsir surat al-Baqarah punyanya Ibn Katsir, kaset yang kaset ke-16 bagian A kan alif. Sanadu Abdul Razak hadza jayyidun, sanadnya berarti adalah sanad yang bagus. Wa hadza mimma rawa Ibnu Umar an Ka'ab bin Al-Ahbar. Dan riwayat ini termasuk dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Ka'ab al-Ahbar. Wa Ka'ab al-Ahbar yarwi an Bani Israil al-Ghitsa wa Samina wal Batila was Sahiha. Sedangkan Ka'ab al-Ahbar itu adalah meriwayatkan dari Bani Israil riwayat yang bermacam-macam bentuknya, ya baik ya jelek, ya jelek ya baik. Ghitsamin batil ya sahih. Jadi ringkasnya Ka'ab al-Ahbar ini mengambil riwayat dari Bani Israil itu macam-macam kedudukan, ada yang baik, ada yang jelek. Nah, ada yang batil. Fala yu'tamadu alaihi wa la yu'awalu alaihi. Maka oleh itu riwayat dari Ka'ab ini fala yu'tamadu alaihi, enggak boleh jadikan sandaran, enggak boleh jadikan sandaran sama saja. Fala yu'tamadu alaihi wa la yu'awalu alaihi, sama makna. Amma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa haditsun dhaifun. Jadi kalau sampai Ka'ab al-Ahbar ini ada yang sahih, ada yang tidak tentang isi riwayat. Kenapa? Karena dia mengambil dari Bani Israil walaupun sanadnya sahih. Tapi kalau sampai kepada Nabi, hadisnya dhaif. Jadi riwayat yang sahih itu sampai kepada Ka'ab. Nah, kalau la sahih, Ka'ab ini orang yang mengambil dari Bani Israil yang bercampur-campur, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau riwayat yang marfu sampai Nabi, tidak ada sanad yang sahih. Lima taqadama min hali Musa maula Ansor. Kenapa dikatakan dhaif kalau marfu? Karena sebagaimana telah lalu penjelasannya, yaitu keadaannya Musa maula Ansor. Wa bisani Faraj bin Fudola. Tariq yang kedua, jalan yang kedua ada namanya Faraj bin Fudola wa wa laysa bi syai la wa la yu'awalu alaihi. Faraj bin Fudola ini enggak ada apa-apanya, seorang rawi yang tidak dipakai, tidak boleh dijadikan sandaran. Wa Musa bin Sirjis, Musa bin Sirjis matakallama fil mu'alif Ibnu Katsir. Sedangkan Musa bin Sirjis Ibnu Katsir enggak berkomentar apa-apa. Wala allahu min jinsi sahibihi, dan bisa juga mudah dan bisa jadi Musa ini termasuk sejenis dari kawannya dia, itu siapa? Faraj bin Fudola. Wal hasil ringkasnya annahu laysa bisabit alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang Harut dan Marut tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama min akhbari Bani Israil. Hanya saja kisahnya Harut dan Marut adalah dari khabarnya Bani Israil, allati fil ghisu wasaminu wal batilu wassahih wal kadzibu wa ghairuhu fala yu'awalu 'alaiha. Nah, riwayat yang dari Bani Israil ini adalah riwayat yang ada ghisu wasaminu wal batilu wassahih wal kadzibu wa ghairuhu. Artinya apa? Campur aduk, ulet-uletan, ana ning apik ana ning elek. Maka itu fala yu'awalu 'alaiha, enggak boleh jadikan sandaran. Layuk tamat alaihi. Artinya terkait dengan riwayat kisahnya Harut dan Marut dari Nabi enggak ada. Mafhum? Yang ada dari Ka'ab al-Akhbar itu pun dia seorang yang terkenal dengan mengambil dari riwayatnya Bani Israil. Wa qala adun fi maudin akhir, dan juga Syekh bin Bas bilang pada tempat yang lain, al-maqsud anna Musa wa Musa kilahuma majhulani. Musa wa Musa. Aywa. Musa bin Sarjis, Musa maula Ansori. Dua Musa ini adalah keduanya apa? Majhul. Wal Faraj bin Fudola dhaif. Faraj bin Fudola adalah lemah. Fama baqiya la usanadun mustaqimun. Kalau begitu sudah enggak lagi tersisa bagi asar ini sanad yang lurus. Fal asah annahu mislu ma qala al mu'allif annahu min akhbari Ka'ab. Jadi yang paling sahih, yang paling benar adalah semisal apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya termasuk khabar-khabarnya Ka'ab al-Ahbar yang mengambil dari Bani Israil yang ulet-uletan. Naam, iya seperti itu. fihi mas'alatul malakaini wa inzaluhuma wa annahuma unzila ala tariqati bani adam wa ju'ilat fihima as-syahwa. Nah ya, di dalam masalah di dalam perkara dalam atsar ini ada masalah dua malaikat Harut dan Marut, dan keduanya diturunkan, dan keduanya di, dan keduanya itu diturunkan melalui tariqahnya Bani Adam, diberikan pada keduanya itu syahwat. Harut dan Marut diberikan apa? Syahwat. Wa annahuma bisa babi syahwa wa bisa babi adami sabar wa qa'afil khamar wa qatali nafas wa bigori hakin wa zina. Keduanya ini karena diberi syahwat, ternyata dia tidak sabar dengan adanya syahwat yang diberikan kepada keduanya Harut dan Marut, dan enggak sabar tadi itu keduanya terjatuh dalam khamar, membunuh jiwa tanpa hak, dan zina. Wa kullu misli hadza la yasbut bi misli hadil akhbar israiliyah. Seluruh yang semisal dengan ini adalah tidak bisa ditetapkan dengan khabar-khabar yang dikatakan khabar israiliyah. Tsumma hadza law sahafa fihi atilala ala khubsil khamar. Taruhlah kalau benar khabar ini ada dilala, ada penunjukan makna bahwasanya khamar itu busuk, jelek. Wa anna dan khamar itu mu'anas. Dan khamar itu adalah wasilah ila kulli syarr. Khamar itu adalah perantara kepada seluruh keburukan. Na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah. Wasilatan lil qatl khamr itu sebagai perantara kepada pembunuhan. Khamr wasilatan ila syirik, khamr wasilah kepada kesyirikan. Khamr itu termasuk perantara kepada kesyirikan. Wasilatan ila zina, wasilah kepada perzinaan. Wasilatan ila kulli fasad. Khamr adalah sebagai perantara kepada seluruh kerusakan. Fa'iyya umul khaba'ith. Maka khamar itu adalah sebagai induk segala kejelekan. Umul khaba'ith. Induk segala kejelekan. Ini namanya apa, mana umu? Induk. Babone kejelekan. Nah, khamar itu adalah induk dari segala kejelekan. Na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah. Habis dinukil dari tafsir suratul Baqarah kaset nomor 16 bagian alif. Sahabin bahas. Qul tuba dal khabaru al mauqufu an Ibnu Umar, ala Ibnu Umar an Ka'bin wal Mahfud, mawadalun ala nakarati ma rawahu du'afa anhu marfu'an. Berkata Fihri, khabar ini yang mauquf ini atas Ibnu Umar ini adalah dari Ka'ab, itulah yang Mahfud, itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan khabar ini menunjukkan juga tentang mungkarnya apa yang diriwayatkan oleh para rawi yang lemah dari Ibnu Umar secara marfu. Artinya riwayat melalui Ibnu Umar yang marfu sampai Nabi itu perantaranya adalah para rawi yang lemah. Seperti Musa Maula Ansori, Musa bin Sarjis, dan yang semisalnya. Faraj bin Fudola. Inilah yang mereka dikatakan du'afa, orang-orang yang lemah. Porosnya kepada Ibnu Umar yang sampai kepada Nabi itu adalah riwayat yang lemah. Yang kuat dari Ibnu Umar sampai Ka'ab al-Ahbar itu khabar israiliyah, enggak hujah. Karena tercampur aduk antara yang baik dan yang jelek. Yang jelek dan yang baik. Mahfum sampai sini? Mahfum Abu Baidillah. Itu terkait dalam masalah kisah Harut dan Marut. Faqad ruwiya anhu marfu'an min tariqaini. Ada riwayat dari Ibnu Umar secara marfu' sampai Nabi itu dari dua jalan. Al-ula marawa Ahmad dalam musnad. Qala hadatsana Yahya bin Abi Bukair. Qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Musa bin Jubair an Nafi' maula bin Umar an Abdullah bin Umar an Usami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Adam sallallahu alaihi wasallam lama ahbatallahu ta'ala ilal ard qalatil malaikatu ay rabbi atatsa'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa saqal haditsa bitulihi wa rawal bazzar wa qala rawahu ba'dhum an Nafi' an Ibnu Umar mauqufan wa inna ma ata rafu hadha indi min Zuhair li anna lam yakun bil hafid. Taib, ini dulu kita cukupkan, dan ini mungkin bisa kita tinggalkan, enggak perlu kita lanjutkan karena sudah ringkas dibahas bahwasanya apa? Riwayat yang marfu lemah. yang sahih sampai Ibnu Umar. Ibnu Umar dari siapa? Dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah seorang rawi yang memborong dari Bani Israel, baik dan buruk semuanya dicakup. Itu ringkas. Dan besok kembali kepada atau lanjutan dalam bab baru, apa, pembatal baru, yaitu apa? Yang ke-8, pembatal yang ke-8 itu nakid tsamin. Pembatal yang ke-8 dari 10 pembatal Islam, dan insya Allah kita masuk ke ini saja langsung, dan taklik yang kita tinggalkan tadi sudah kita biarkan. Karena ringkasannya sudah cukup kita baca dan mafhum. Alhamdulillah.